Helia. Oke. Terima kasih. Request dari saya mulai aja. Terima besar. kasih tepuk tangan dong untuk Big Boss kita di siang hari ini. Thank you banget. Bos siapa?